Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'an. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai seorang manusia tentu saja menyadari tidak luput dari kesalahan, kekeliruan, lupa, dan selanjutnya. Kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak maksum, tidak terjaga dari dosa, tidak terjaga dari kekeliruan, kesalahan, dan seterusnya. Sehingga sangat dibutuhkan adanya tanasuh, saling nasihat, menasihati di sesama kaum muslimin, sesama ahlus sunnah wal jamaah, bahkan dalam lingkup yang terkecil di tengah-tengah rumah tangga, butuh adanya tanasuh, saling nasihat, menasihati. Seorang suami menasihati istrinya, menasihati anaknya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri menasihati suaminya, menasihati anaknya, dan seterusnya. Yang talabah demikian pula, antara satu dengan yang lainnya, saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah ayat yang telah kita hafal semuanya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sungguh-sungguh manusia berada di dalam kerugian. Rugi dunia, rugi akhirat, rugi dua-duanya. Sungguh-sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali yang memiliki empat sifat, empat perkara berikut. Ilalladzina amanu, yang pertama, dia beriman. Orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi, orang-orang yang saling menasihati dengan kebenaran. Kemudian yang terakhir, watawasau bisabar, saling menasihati dengan kesabaran, di atas kesabaran. Al-Mufassir Al-Imam As-Sa'di Al-Faqih Al-Usuli rahimahullahu taala, beliau menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla yang telah kita hafal tadi, bahwa dengan dua perkara, yang pertama yaitu keimanan dan amal soleh, maka manusia menyempurnakan dirinya sendiri, menyempurnakan dirinya sendiri. Dia beriman, dia beramal soleh. Kemudian dengan dua perkara berikutnya, tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr, saling menasihati di atas al-haq, saling menasihati di atas kesabaran. Maka dengan dua perkara yang berikutnya ini tadi, manusia telah menyempurnakan, memperbaiki orang lain. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika masing-masing dari kita melaksanakan empat perkara tadi, maka semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil menggapai kebahagiaan, menggapai nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbil Alamin. Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis telah memberitakan kepada kita, al-mu'minu mir'atul mu'min. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mu'min itu cermin bagi saudara lainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya cermin itu akan memberitahukan kepada kita perkara-perkara yang bisa jadi kita sendiri tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Demikian itulah saudara kita mukmin lainnya pun mereka tak ubahnya seperti cermin. Mereka yang akan memberitahukan kepada kita, yang akan menasihati kepada kita, yang akan meluruskan ketika kita keliru, ketika kita salah. Nah, gambaran kecil ketika kita makan nasi jagung, ya, makan nasi jagung dengan asyiknya bersantairia. Selesai makan, kita pun beraktivitas sebagaimana mestinya. Taruhlah dalam kondisi normal, tidak sedang ada wabah seperti sekarang, tidak pakai masker. Kita pede saja, ternyata ada bagian kecil dari nasi jagung tadi nyangkut di jenggot kita. Kita pun ditegur, diingatkan sama saudara kita. Afwan akhi, mohon maaf, itu ada putih-putih di jenggotnya. Oh, masuk sih, iya. Jazakallahu khair. Aduh, alhamdulillah dielengke sama sampeyan. Nah, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslim rahimakumullah, itulah sangat bermanfaatnya cermin, sangat bermanfaatnya seorang muslim, seorang mukmin, ya, antara satu dengan yang lainnya. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, tentulah ketika kita saling berikan nasihat, saling berikan teguran, harus didasari di atas keikhlasan. Dikarenakan itu di antara sebab ia akan menjadikan teguran dan nasihat mengena sampai ke hati orang yang kita nasihati. Kalau dengan bahasa Ustaz Syafruddin, hati ke hati. Ya, yakni tulus karena kasih sayang, ikhlas karena mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada rasa ingin tampil, tidak ada rasa ingin menjatuhkan, tidak ada rasa ingin balas dendam, tidak ada macam-macam. betul-betul murni hati ke hati, ikhlas lillahi ta'ala. Masyarul muslim rahimakumullah, di antara yang hendak kami ingatkan pada kesempatan kali ini adalah, marilah kita mengamalkan ilmu-ilmu yang selama ini telah kita dapati dari asatidah kita, dari mudaris-mudaris kita, bahkan mungkin dari teman-teman kita. Marilah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu yang kita miliki, ilmu yang selama ini kita cari, yang telah kita dapat, itu harus diamalkan, harus dipraktekkan, harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda terkait dengan Al-Qur'an yang merupakan sumber dari ilmu agama Islam, bahwasanya Al-Qur'an itu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu ilmu yang kita miliki, bisa jadi menjadi hujjah pembela kita kala di hari kiamat di hadapan Allah azza wa jalla, ataukah justru sebaliknya yang akan menghujat kita. Nah, butuh untuk kita amalkan, butuh untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ilmu yang kita miliki. Contoh terkecil, beberapa hari ataukah malam yang lalu, ana perhatikan ketika teman-teman keluar dari masjid, ternyata banyak yang keluar dari masjid itu, lagi Umar, adab dalam Islam kalau keluar masjid itu kaki kanan dulu apa kaki kiri dahulu? Ya Umar. Kiri. Ya. Ternyata anak pribadi saksikan banyak yang keluar dari masjid dengan kaki kanan dahulu. Padahal bimbingan Rasul apa? Keluar masjid dengan kaki kiri dahulu. Ini contoh terkecil. Sehingga sekali lagi harus kita amalkan. Ya. Kalau yang kecil saja tidak diamalkan, apalagi yang besar. Yang sepele, yang kelihatannya ringan saja tidak diamalkan, apalagi yang besar, terasa berat. Ya, itu baru yang terlihat. Belum lagi yang tersembunyi, terkait dengan hati. Ya, belum lagi doa apa tidak, wallahualam. Keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur. Ya kan? Dalam jual beli, menjual sesuatu yang sudah dia miliki apa belum, yang sudah dia genggam apa belum, Allah alam. Sehingga masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita mengamalkan ilmu-ilmu yang selama ini telah kita dapati, semoga itu menjadi hujjah untuk kita di hadapan Allah azza wa jalla, bukan yang menghujat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fiikum.